خلاص ها mana lagi tadi? Ya. Wa qawlu Aisyah hatta kana yukhayyal ilaih. Dan perkataan Aisyah di sihirnya Nabi SAW itu sampai-sampai beliau diimajinasikan. Ila ghairi dzalik dan seterusnya. Wa amma qawluhum. Adapun ucapan mereka inna sihra saharati fir'auna lam yu'assir ala Musa alaihi salam fabatilun. Maka ucapan mereka yang mengatakan sihir Fir'aun itu enggak memberikan pengaruh pada Musa, itu batil. Fal ayatu, maka berbagai ayat Al-Quran, natiqotun, sudah menyatakan, bi'annahum sihru ayunan nas, bahwa mereka para tukang sihir Fir'aun itu telah berhasil memberikan sihir kepada mata-mata manusia. Wahasolat lahum ar-rahbah, dan sudah ketakutan, orang-orang ketakutan. Ya, minal isi wal hibal, dari kayu-kayu, tongkat-tongkat dan tali temali, alati ra'auha tataharraku, yang orang-orang lihat itu bergerak seakan-akan ular, falaisa kadzalik, padahal kenyataannya tidak demikian, fi nafsil amr, pada kenyataannya tidak demikian. Wa ma hasala li ayunin nas hasala li Musa, maka apa yang terjadi pada mata orang-orang hadirin itu juga yang terjadi pada Musa alaihissalam. Wa mislu hina aujasa fi nafsihi khifatan. Ya, misalnya ketika Musa merasakan pada dirinya ketakutan. Wa hadza min ta'siri sihri ala ayunihi, ainaihi. Maka ini adalah di antara pengaruh sihir yang menimpa matanya, kedua matanya Nabi Musa. Wa ila lamma ra'a al-hibala wal isya mutaharrikah. Ya, karena kalau tidak ya tidak berpengaruh itu ya tidak demikian tatkala Nabi Musa melihat tali temali dan kayu-kayu yang bergerak. Ya, baik, kita masuk subhat keempat. Nah, Fadl dibaca sini subhat keempat. Siapa? Hisan. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syubhatur rabi'atu anna hadzal haditsa yu'aridu qawlahu ta'ala wallahu ya'simuka minan nasi. Wal jawabu anna hadhihi al-ayata min akhiri ma nuzila kama dzakarahu ibnu katsirin wa qad suhira an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa kasarat rubaiyatuhu wa shajju ra'sihi qabla nuzuliha wa shajja ra'suhu qabla nuzuliha wa qila ya'simuka min al-qatli wal as wal us wal asri wa talafi wal ismatu sabitatun li anbiya'illahi ta'ala wa laysa minal ismati adamu ibtila'ihim ibtila'ihim mana sih wa laysa minal ismati adamu afwan ana pikir yang bawah wa laysal muradu bil ismah afwan ya isim laysa walaisal minal ismati ada mubtilaihim balhum asyadun nasi balaun balaan tapi oh ya, balaan kok bisa jadi balaun walaisal muradu bil ismati ada ma ta'arudihim lil adraril badaniyati qala ibnu bazin wallahu jalla wa ala asamahu minan nasi mimma yamna'u min tablighir risalati as'ilatul jami ay la minal maradi wal adha asy-syubhatul khamisatu qalu law lahiqa ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam darar sihri la sadaqal al-kuffaru fi qawlihim in tattabi'una illa rajulan mashhura wa ujibu bi annal kuffara innama aradu bidhalika annahu majnun. Bukan, apa? Ujiba. Bi annal kuffara innama aradu bidhalika annahu majnunun qad zahaba aqluhu biwasitati sihri walidhalika taraka dinahum wakila mashuran ay sahiran yasharun nasa wakila ma tattabi'una illa rajulan lahu sihrun ay ri'atun ka'annahum qalu in tattabi'una illa rajulan lahu ri'atun ya'kulu ta'ama wa yashrabu syaraba la malakan minal malaikati wakila masuran makhdu'an. Baik. Syubhat yang keempat, anna hadzal haditsa yu'aridu qawlahu wallahu yu'simuka minan nas. Syubhat yang keempat, hadis disihirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kontra, ya, bertentangan dengan firman Allah, dan Allah lah yang ya'simuka, yang menjaga engkau dari manusia. Kalau Nabi disihir, berarti ayat ini gimana, ayo? Ah, kurang lebih begitulah. Ya. Kurang lebih seperti ini pemaparan mereka. Ya, mungkin ini syubhat yang paling mending tanda kutip, ya, dibanding syubhat pertama, kedua, ketiga. Nah, ini syubhat yang lumayan berat nih. Baru dijawab oleh Syekh Al-Fihri, anna hadhil ayata min akhiri ma nazala. Ayat ini adalah di antara akhir-akhir ayat yang turun. Artinya Rasulullah SAW itu sudah diganggu oleh manusia, sudah diganggu, baru turun ayat ini. Allah lah yang menjagamu dari manusia. Taib, ini jawaban pertama. Ya, kama zakarahu Ibnu Katsir. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir jawabannya. Ya, waqad suhira Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam disihir, wa kasarat rubaiyatuhu, gigi seri beliau itu patah, wa sajara suhu, di perang Uhud kepala beliau terluka. Qabla nuzuliha, sebelum ayat ini turun, wallahu yasimuka minan nas, Allah menjagamu dari manusia. Ya, ini yang pertama. Ya, ini yang pertama. Nanti kalau antum disodorkan pertanyaan ini harus bisa jawab. Nah. Yang kedua, kila ya'simuka minal qatli wal asri wat talaf. Nah, yang namanya perlindungan dari Allah, perlindungan dari Allah kepada Nabi itu perlindungannya pertama dari terbunuh, dari tertawan, dan dari hancur binasa. Ya. Ini yang tiga. Apa namanya? Bukan dari disihir, dari terluka, dari apa segala macam, enggak. Ya. Ini yang kedua. Jadi terlindungnya itu dari apa? Ya, wal ismah sabitatun li anbiya'illahi ta'ala. Yang namanya penjagaan itu memang ada pada bagi nabi-nabi Allah. Ya. Taib. Walaysa minal ismah adamu betila'ihim. Dan bukanlah penjagaan mereka tidak diuji, enggak demikian. Balhum asyaddun nasi bala'an. Bahkan mereka adalah manusia yang paling berat balanya, ujiannya. Ya. Falaisal muradu bil ismah, ya, adamu, falaisal muradu bil ismah adama ta'arudihim lil adraril badaniyah. Bukanlah maksud penjagaan dari Allah mereka tidak terkena bahaya yang menimpa fisik mereka. Bahkan Nabi Zakaria dibunuh. Ya, Nabi Zakaria dibunuh kaumnya. Syekh bin Baz mengatakan, wallahu jalla wa ala, ya, asamahu minan nas mimma yamna'u min tablighir risalah. Ini. Ya, kata Syekh bin Baz, Allah menjaga Nabi, ya, menjaga Nabi dari manusia, dari penyampaian risalah. Artinya manusia mau mereka bersekongkol kayak apapun untuk memberikan mudarat pada Nabi, risalah telah nyampe. Ya, disampaikan oleh Nabi. Taib. La minal maradi wal adha, bukan dijaga dari sakit dan dari gangguan. Nabi dapat gangguan, dapat sakit. Nah, ini jelas ya. Taib. Syubhat yang kelima. Qalu law lahika ar-rasul sallallahu alaihi wasallam darar as-sihri la sadaqal kufar bi qawlihim in tattabi'una illa rajulan mas'ura. Ya, kalau memang Nabi terkena sihir, bahaya sihir, berarti benar dong orang-orang kafir yang mereka berkata, ya, tidaklah mereka mengikuti kecuali tidaklah mereka, yaitu para sahabat, kata orang-orang kafir, tidaklah kalian mengikuti kecuali kalian cuma mengikuti seseorang yang terkena sihir. Itu siapa yang mereka maksud? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, wa ujiba, maka dijawab syubhat ini bi annal kufar inama aradu bidzalika annahu majnunun qad dhahaba aqluhu biwasitatis sihir. Nah, yang mereka maksud orang-orang kafir Quraisy bahwa tatkala mereka menakat mengatakan Rasul adalah rajulan mashhuran, ya, itu sebagai orang gila yang akalnya telah hilang disebabkan sihir. Jadi kata mereka, Nabi kita Muhammad SAW itu tersihir sehingga dia orang gila. Dia orang gila. Baik. Nah, lidzalika taraka dinahum. Ya. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW meninggalkan agama mereka, agama penyembahan berhala. Waqila mashura ay sahiran yasharun nas. Ada yang mengatakan dia tersihir, maksudnya dia menyihir. Ya. Dia tersihir maksudnya adalah dia menyihir. Ya. Paham enggak sini? Dia menyihir. Dia menyihir orang-orang. Waqila ma tattabi'una illa rajulan lahu sihrun. Nah, ada yang menyatakan maknanya tidaklah kalian mengikuti kecuali seorang yang memiliki sihir. Apa sih sihir? Airiatun. Apa sih ri'ah? Paru-paru. Maksudnya gimana? Kalau paru-paru berarti ya dia juga punya paru-paru kok. Berarti dia juga manusia biasa. Apa hebatnya dia bukan malaikat kok gitu. Tidaklah kalian mengikuti kecuali orang yang manusia biasa. Bukan malaikat. Gak ada hebat-hebatnya kok. Kurang lebih begitu. Ya. Ya. Ka'annahum qalu in tattabi'una rajul illa rajulan lahu ri'atun ya'kulu ta'ama wa yashrabu syaraba. La malakan minal malaikati. Ya. Berarti maknanya apa? Tidaklah kalian mengikuti wahai para sahabat kecuali seorang yang memiliki paru-paru. Dia makan makanan. Dia minum minuman. Dia bukan malaikat. Ya. Taib, itu maknanya. Berarti rajulan mashura, lelaki biasa. Enggak ada spesial-spesialnya, begitu kurang lebih. Nah, ada yang mengatakan makna mashura makhdu'a. Ya, itu yang tertipu. Ya, sampai sini ya. Ah, Suyudi, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhu rahimahullah taala, fa maqsudul kuffari raji'un ila ikhtilal li aqlihi bisihri awil al-khadi'ati awil khadi'ati aw annahu basharun aw annahu sahirun wal hadithu la yadullu ala shay'in min hadhihi al-ma'ani al-fasidati walaysa fil ayati dalalatun ala alam tina'i imkani isabatihi bisihri alladhi la yu'assaru fi qalbi yasiru ana alladhi la yu'assiru fi qalbihi wa i'tiqadihi wa aqlihi bal yu'assiru fi badanihi faqat wa qad ja'a ta'yinu naw'il ta'thiri bi annahu kana yatakhayyalu ityana nisa'ihi wa huwa la ya'tihinna wa huwa ma'a dhalika yatayaqqanu adamal fi'li falam yaltabis 'alayhi al-amru bihaitsu ya'taqidu adamal fi'li fi'lan wa innama dhaka khatirun abirun walau furida annahu balagun az-zanni balagadh-dhanna fahuwa fi amrin min umuri ad-dunya lam yata'addahu ila sa'iri umuri ad-dunya fadlan an umuri ad-dini unzur al-anwara al-kashifata lil muallimi. Baik, terus falam yarid annahu anaba ahadan fi fis salati bin nasi wala fi tawalli syu'unihim wala fi tawalli syu'unihim fal hadithu la yadullu ala annahu sallallahu alaihi wasallam qad khulita fi aqlihi hatta yuqala innahu yu'aridu al-ayata. Baik, maka maksud orang-orang kafir tatkala mereka mengatakan nabi kita itu rajulan masmura, ya, tadi ya, rajulan masmura itu tafsirnya bisa laki biasa, bisa dia masmur maknanya sahir. Ya, dia penyihir, maksudnya apa lagi? Makhdu, apa lagi? Udah tiga itu ya. Nah, maksud orang-orang kafir ini kembali raji'un ila ikhtilali aqlihi bisihri awil khadi'ah. Maksudnya itu kembali kepada apa? Ya, akal nabi itu sudah rusak dengan sihir atau dengan tipuan, atau dia atau mengatakan dia cuma manusia biasa, atau mengatakan dia itu tukang sihir. Nah, itu. Wal haditsu la yadullu ala syai'in min hadhil ma'ana al fasidah. Sementara hadis yang diterangkan oleh Aisyah, ya, itu tidak menunjukkan sama sekali ke makna-makna yang rusak tadi. Maknanya nabi disihir. Walaysa fil ayati dalalatun alam tina'i imkani isabatihi bisihri. Dan ayat tersebut pun juga tidak menunjukkan, ya, ya, akan tidak mungkinnya, akan mustahilnya kemungkinan nabi terkena sihir, ya, yang tidak berpengaruh pada kalbu dan keyakinan ataupun akal beliau. Namun itu hanya berpengaruh fi badanihi faqat, hanya pada jasad beliau saja. Ya. Telah terdapat qad jaa ta'yinu nau'i ta'sir. Ya, telah terdapat keterangan, ya, jenis pengaruh tertentu yang ada pada nabi bi annahu ya yutakhayyal, dikhayalkan, diimajinasikan. Ya. Ityanu nisa'ihi, bahwa beliau mendatangi sebagian istri-istri beliau, menggauli istri-istri beliau. Wahuwa la ya'tihinna, padahal beliau tidak mendatangi istri-istrinya. Ya, wahuwa ma'adzalika, ya, dan beliau dalam keadaan demikian, yatayakkanu adamal fi'li, walaupun diimajinasikan beliau mendatangi istrinya, beliau pun tetap meyakini, ini enggak melakukan. Bukannya, kayaknya saya sudah melakukannya, ragu, bimbang gitu. Ini enggak, nabi yakin. Enggak melakukan. Falam yaltabis alihi al-amru. Maka tidak ada yang samar perkara ini. Apakah nabi mendatangi istrinya atau enggak? Jelas. Nabi yakin tidak mendatangi. Ya, bihaitsu ya'taqid adam al-fi'li fi'lan. Di mana beliau meyakini tidak melakukan perbuatan tersebut sama sekali. Ya. Perbuatan apa? Mendatangi istri beliau. Cuman beliau dikhayalkan. Namun beliau enggak samar. Memang belum enggak mendatangi. Ya, enggak mendatangi, enggak ragu sedikit pun. Yakin tidak mendatangi, cuman dikhayalkan aja. Paham enggak sini? Kayak antum pernah lah mengalami momen-momen itu, ya. Ini udah melakukan apa belum ya? Tapi yakin belum melakukan. Ya. Ya, yakin belum melakukan. Hanya apa namanya? Terlintas sekejap, ya. Seperti itu. Dan itu antum dalam keadaan tidak disihir. Dan ini nabi disihir. Jadi pengaruh yang ada pada nabi dari pengaruh sihir hanya maksimal hanya sebatas itu. Ya, hanya sebatas itu aja. Ya, Allah musta. Mana lagi tadi? Wa inna madzaka khatirun 'abirun. Nah, itu cuma terlintas. Ya. Udah. Ya. Nanti juga 'abirun dia lewat begitu saja. Walau furida annahu balaghadhanna. Seandainya dianggaplah bahwasanya itu sudah sampai kepada dugaan beliau. Wah, ini kayaknya udah dibikin. Fahuwa fi amrin min umuri dunia. Taruhlah dianggap itu sudah sampai kepada zon beliau. Kayaknya udah dah gitu. Udah mendatangi istri padahal belum. Seandainya demikian lah, padahal enggak demikian ya. Nabi yakin tidak mendatangi istrinya. Ya. Itu pun pada urusan dunia lam yata'addahu ila sa'irin min umur min ila sa'iri umuri dunia fadlan an umuri din. Itu tidak menghantarkan beliau kepada seluruh perkara-perkara dunia, apalagi urusan agama. Ya, lihat keterangan ini di kitab Al-Anwar Al-Kashifah karya Al-Mu'allimi. Maka falam yarid, tidak terdapat sedikit pun keterangan annahu anaba ahadan, bahwa beliau mewakilkan seseorang fi sholati binnas, ya, untuk mengimami, ya, sholat. Enggak ada. Ketika Nabi diimajinasikan itu, enggak. Beliau mewakilkan seseorang untuk mengimami manusia, bukan dalam keadaan tersihir, tetapi dalam keadaan sakit yang menghantarkan kepada kematian beliau. Ya, dengan menyuruh Abu Bakar Siddiq. Ini sekaligus isyarat yang sangat kuat. Ya, bahwa Abu Bakar yang akan menggantikan posisi beliau dalam tampuk kepemimpinan. Ya, bukan menggantikan posisi Nabi, tapi kepemimpinan. Barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Wala fi tawalli syu'unihim. Dan Nabi pun tidak mendelegasikan untuk, ya, seorang pun untuk mengurusi urusan kaum muslimin karena Nabi lagi di sihir. Tidak. Wal hadis la yadullu ala annahu qad khulita fi aqlihi. Hadis itu pun yang Nabi SAW disihir, itu pun tidak menunjukkan akan, yes, kacaunya pikiran Nabi, hatta yuqala innahu yu'aridul ayata, sehingga sampai-sampai dikatakan, wah, hadis ini bertentangan dengan ayat toh. Ya, Nabi tersihir. Tidak demikian. Ya. Syubhatus sadisah, syubhat yang terakhir, yang keenam. Nah, fadal dibaca sini. Siapa? Ibrahim bin Stefanus. Ya. Ibrahim Nikolas. Ya, fadal Niko. Bismillah. Asyubhatus sadisatu qalu inna ta'thira sihri 'ala rasuli sallallahu alaihi wasallam yu'addi ila intifa'i thiqati bikulli ma ja'a bihi 'anillahi ta'ala wa yujabu an hadza bi anna ar-rajula innama yashukku fihi idza khafiya amrahu aw 'arafa minhu wa ankara. Amma bukan bi anna rajula innama yushakku fihi idza khafiya amruhu aw urifa minhu aw unkira. Itu yushakku fihi idza khafiya amruhu aw urifa minhu aw unkira. Amma man dalla ad-dalilu al-qat'i ala sadaq ala sidqihi fahtimalu syaqqi ghayru waridin ala ayyi amrin minal umuri allati ya'ti biha wa illa lan qalabat al haqa'iqu thumma inna hadzal ihtimala wa huwa 'adamu thiqati bima ja'a bihi batilun ghayru mustafadin minal hadisi li anna ma asabahu sallallahu alaihi wasallam innama kana fi jasadihi asy-syarifi wa fi amrin khasin aidon la fi tamyizihi wa mu'taqadihi falam yamna'hu min tablighi risalati wa adda'iha wa lam yarid annahu qalan wa ankarahu au takallama bima la yuridu inama huwa amrun khasun bi mas'alati zaujiyati. Ini itu salah, ya. Ya, itu tulisannya salah. Bukan bimasalah. Itu ada itunya yang ditaruh itu. Hamzahnya. Terus bimas'alati zaujiyati wabillahi al-'asmah. Wabillahi al-ismatu. Al-ismatu. Baik. Asy-syubhatus sadisah. Ini yang terakhir. Ya, syubhat yang keenam. Ya, qalu mereka menyatakan inna ta'sir as-sihri 'ala Rasulullah SAW yu'addi ila intifa'i thiqati bi kulli ma ja'a bih 'anillahi ta'ala. Nah, pengaruh sihir terhadap Rasulullah itu akan menghantarkan kepada tidak dipercayanya lagi dari setiap yang Nabi bawa. Ajaran yang Nabi bawa dikhawatirkan sudah enggak dipercaya lagi kalau kita tetapkan Nabi disihir. Ya, apa yang Nabi bawa dari Allah? Maka hal ini jawab bi anna rajula innama yushakku fihi idza khafiya amruh. Nah, maka dijawab seseorang itu diragukan apabila memang ya perkara orang ini samar tidak diketahui. Au urifa minhu au unkir, atau sudah diketahui dia ini memang bermasalah atau memang dia diingkari, baru orang ini kayak begini diragukan kredibilitasnya. Amma man dalla ad-dalil wal qat'i ala sidqihi. Adapun yang ditunjukkan oleh dalil yang qat'i, yang pasti akan kejujuran Nabi, fahtimalu syak ghairu waridin. Maka adanya kemungkinan diragukannya Nabi itu enggak terdapat sedikit pun ala ayy amrin minal umur. Dari segala perkara, dari berbagai perkara yang ya'ti biha, yang Nabi bawa. Ya, yang Nabi bawa dalam risalah Islamiyah ini. Enggak ada sedikit pun. Wa ila lan qalabat al-haqa'iq. Kalau memang ya disebutkan nanti berpengaruh sehingga diragukan, ya, maka kenyataannya akan terbalik. Ya. Summa inna hadzal ihtimal huwa adamu thiqah bima ja'a bihi batilun. Kemudian kalau dianggap adanya kemungkinan ini, yaitu Nabi sudah tidak dipercaya lagi dalam menyampaikan apa yang setiap beliau bawa, itu batil ghairu mustafadin minal hadis. Ya. Itu batil yang tidak ya diambil, tidak di ya tidak diambil dari hadis tersebut. Li anna ma asabahu, karena apa yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ma kana fi jasadihi asyarif, itu hanya menimpa jasad beliau yang mulia saja. Fi amrin khasin, pada perkara khusus. Aidan juga la fi tamyizihi, bukan pada tamyiz akal beliau. Wa mu'taqadihi, bukan pada keyakinan beliau. Falam yamnahu min tablighi risalah, itu pun ketika beliau tersihir tidak mencegah beliau untuk menyampaikan risalah. Ya, wada ihadan, tetap menunaikan risalah. Walam yarid, tidak terdapat keterangan sedikit pun annahu qala qaulan wa ankarahu, bahwa Nabi pernah berbicara suatu ucapan kemudian Nabi akhirnya mengingkarinya. Enggak ada. Wa takallama bima lam yuridu, atau ada riwayat yang mengatakan Nabi sallallahu berbicara dengan sesuatu hal yang tidak beliau inginkan. Enggak ada keterangan itu. Wa innama huwa amrun khasun bimas'alati zaujiyah. Nah, disihirnya Nabi itu pada perkara khusus, pada permasalahan pasutri. Ya, pasangan suami istri. Udah itu aja. Ya, wabillahi al-ismatu. Nah. Mas'alatun. Lihat di halaman 183. Ya. Faddal, dibaca sini. Coba refi. Bismillahirrahmanirrahim. ثم قال مسألة قال ابن باز يلزم الساحر إذا عرف أن يزيل ما فعل فيقال له إما أن تزيل ما فعلت أو تضرب أو تضرب أنقك ثم إذا أزال ذلك أزال ذلك شيئا يقتله ولي الأمر لأن الساحر يقتل على الصحيح بدون استتابة كما فعل ذلك عمر رضي الله عنه وقد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال حد الساحر ضربه بالسيف ولما علمت حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن جارية لها تتعاطى السحر قتلتها. طيب permasalahan. Masih jauh ya pembahasan sihir ini, masih panjang ini. Permasalahan berat ini sihir ya. Ya, Syekh Ibnu Baz berkata, yulzamu as-sahiru idza urifa, maka diharuskan bagi penyihir kalau dia sudah ketahuan, ya, idza urifa, kalau dia sudah diketahui, maksudnya sudah ketahuan dia menyihir, ayuzila ma fa'ala. Dia diharuskan mesti menghilangkan apa yang telah dilakukan. Artinya dia mesti menggagalkan sihir tersebut, penyihir ini. Ya. Dia sendiri yang tahu kan di mana diletakkan buhul-buhul, dia mesti ambil. Cari di mana? Nah. ditangkap demikian. Yang dilakukan oleh pemerintah Saudi Arabia, ya, itu demikian. Ya, karena Saudi Arabia itu negeri Islam, ya, memberantas sihir, sihir dukun, nggak ada cerita masuk TV nasional. Kalau di negeri Islam yang katanya negeri Islam tuh ada itu katanya, tahu negeri yang mana? Tukang sihir dukun masuk TV, pakai baju ustadz lagi, ya, pakai demonstrasi lagi, mendemonstrasikan sihirnya. Para tukang sihir masuk TV, cari hantu lagi. Oh, ini tempatnya angker nih. Nah, tahu di negeri mana itu? Ya, kalau itu di negeri antum ya berarti itu takdir lah. Nah, berarti kebetulan pas sama yang saya. Takdirnya begitu. Ya. Ya, yang dukun dicium tangan. Nah, negeri Islam mana ada kayak begitu, ya. Negeri Islam itu selalu kontra dengan sihir. Kalau negeri Islam tuh TV-TV yang nayangin sihir, yang nayangin Ustaz Danu di TV itu, ya, itu TV-nya itu langsung dibekukan, pegawainya ditangkap, dukunnya dibunuh, kholas. Polisi kerjanya apa? Bentuk tim Densus nangkep dukun di Saudi kayak begitu, ya. Cari dukun tangkep. Ini enggak, dukun bikin perdunu. Persatuan Dukun Nusantara. Asosiasi Supranatural Indonesia. Dapat izin payung hukum Kemenhumkam. Nomornya saya enggak hafal, searching sendiri. Ya. Apa-apaan kayak begitu. Ya. Bahkan kesenian-kesenian daerah yang jelas-jelas mengansur unsur sihir, perdekunan, debus, reok, dan semisal itu dilestarikan, dijaga. Kearifan budaya lokal. Kearifan budaya apa? Lokal. Negeri Islam. Allah Rasul. Presiden kita, wakil presiden, menteri, pihak istana, semua sudah mendustakan. Kepolisian bilang Indonesia bukan negara Islam. Syekh Robi ditanya, Indonesia negara Islam bukan? Bukan, kata Syekh Robi. Lu kok antum ngotot bilang ini negara Islam? Allah musta'an. Oh, negara Islam? Kalau berarti konsekuensinya berantas sihir. Berantas sihir. Gak bisa tauhid dan sihir hidup berdampingan. Pasti bermusuhan. Dan negeri Islam akan memberantas penyihir. Itu TV-TV itu dibekukan semua tuh. Hah? Dicopot. Kalau perlu kantor-kantor TV itu diledakin kalau mereka enggak mau. Ya, mencopot diri mereka sendiri gitu. Ditangkap-tangkepin tuh direksi-direksi TV-nya. Mana ini yang kayak begitu? Tukang sihirnya selesai. Game over. Gak ada itu namanya, dibawa dulu ke pengadilan, gak ada. Terbukti sihir, bunuh. Siapa yang bunuh? Pemerintah. Pemerintah gak bunuh, ya dosa dia. Ya. Kalau kita katakan, polisi, pemerintah, kenapa gak tangkap sihir, pendukunan? Negara kita bukan negara Islam, kata dia. Sebagaimana kepolisian belum lama ini sudah menjelaskan. Kenapa miras? Kok tidak bisa diberantas, ya, mereka menegaskan karena negara kita bukan negara agama gitu. Nah, taib, entah siapa yang bilang Indonesia negara Islam, ya. Nah, mana lagi tadi, ya, fayuqal, maka dikatakan kepada penyihir yang sudah ketahuan ditangkap, ima antuzila ma fa'alta, ayo, apakah kamu mesti, kalau kamu mesti menghilangkan apa yang telah kamu buat, ya, au tudrabu unukuka, atau kamu dipenggal. Ayo pilih mana? Pastinya iya, saya cari buhulnya. Tsumma idza dzalika syai'a, kemudian kalau dia sudah menghilangkan sihir tersebut, apakah dibebasin? Nah, yaqtuluhu waliul amri, tetap dibunuh oleh ul amri. Kalau enggak mau ngasih tahu, bunuh juga. Ngasih tahu, dibunuh juga. Li'anna as-sahira yuqtalu 'ala as-sahih bidun istitabatin. Karena menurut pendapat yang sahih, para penyihir itu dihukum mati tanpa dimintai tobat. Saya mau tobat, urusan ente sama Allah. Urusan kita, tanggung jawab kita sebagai umat adalah membunuh ente, tukang sihir. Gitu. Ente mau tobat, urusan ente sama Allah. Ya, enggak ada urusan ditunda gitu, oh tobat ditunda. Jangan dibunuh, kenapa? Ditobat. Enggak ada. Ya, enggak ada. Enggak ada ceritanya mantan dukun gitu, enggak ada. Di negeri Islam itu, oh dia itu dulu dukun loh. Ya. Itu. Kalau di hukum Islam, enggak ada tuh mantan dukun. Mana dukun terbunuh. Udah enggak ada cerita mantan dukun. Mau enggak sini? Enggak ada. Karena berarti hidupnya sudah berakhir. Ya. Kama fa'ala dzalika Umar bin radhiyallahu anhu, sebagaimana ini dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu. Ya, Umar memerintahkan kepada gubernur untuk membunuh setiap penyihir wanita dan penyihir pria. Wa qad ruwiya 'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, haddus sahir darbuhu bisayf. Hukuman buat penyihir dipenggal kepalanya dengan pedang. Walamma 'alimat Hafsatu Ummul Mukminin, tatkala Ummul Mukminin, ibunda kita, Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anha. Ya. Dia mengetahui anna jariyatanha tata'at as-sihra fatalatha. Bahwasanya pembantu wanitanya melakukan praktek sihir, maka Hafsah pun menghukum mati pembantu wanitanya tadi. Ya, baca Zaki dikit tuh, keterangan. Wa qawluhu fatalatha ay ba'da'an akhrajat as-sihra minha. Ba'da'an ukhrijat. Ba'da'an ukhrijat as-sihra minha. Apaan? Ba'da'an akhrajat as-sihra minha. Naam, terus. Rawi Abdullah bin Ahmad fi al-Masail wa Baihaqi fi Sunanihi min tariq Ubaidillah bin Amr an Nafi'in an ibn Umar an Hafsata binti Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna jariyatan laha saharatha fa amarat bis sihri wa akhrajathu fa qatalatha. Fabalagha dhalika Uthman radhiyallahu ta'ala anhu faghadiba fa'atahu binu Umar radhiyallahu ta'ala anhu faqala jariyatuha saharatha faqarrat bisihri aqarratha bisihri wa akhrajathu qala fakaffa Uthman radhiyallahu ta'ala anhu qala fa ka'annahu innama kana ghadabuhu ghadaba innama kana ghadabuhu liqatliha iyyaha bighairi amrihi wa sanaduhu sahihun wa lidzalika qala ibn katsir fi tafsirihi saha anna hafsata ummul mu'minina saharatha jariyatun saharatha saharatha jariyatun laha fa amarat biha fa qutilat. Baik, kasih ke siapa? Rai. Waqala al-Imam Ahmad Bismillahirrahmanirrahim. Waqala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab kama fi Fathil Majidi wa akhrajahu Malik fil Muwatta an Muhammad ibn Abdurrahman ibn Sa'd ibn Zararata annahu balaghahu anna Hafsata nahwahu. Terus walahu tariqun thalithun akhrajahu At-Tabarani wa fihi fa'amarat Hafsata Hafsatu Abdurrahman ibn Yazid faqatalahu fa'ankara zalika 'alayha Utsmanu fa'atahu Abdullah faqala innaha saharatha wa tarafat bihi faka'anna Uthmana angkara faka'anna Uthmanu angkara alaiha ma fa'alat duna sultana duna sultani duna sultan apa? Sultani sultani, terus qala al-Haythami fil majma'i rahu Tabarani min riwayati Ismail ibni Iyash ibni Ayyashin anil madaniyina wa hiya dha'ifatun wa baqiyatu rijalihi thiqatun thiqatun. Baik, mengenai keterangan di atas tadi itu di Majmu' Fatawa keterangannya ya diterangkan qatalat ha bahwasanya Hafsah membunuh pembantunya tadi ba'da'an akhrajat as-sihra minha setelah pembantunya tadi mengeluarkan sihir dari Hafsah. Ya, setelah ketahuan ya mesti diberesin sihirnya baru dibunuh. Abdullah bin Ahmad meriwayatkan dalam Masailnya ya Abdullah bin Imam Ahmad Baihaqi meriwayatkan hal ini dalam sunannya ya dari jalan Ubaidillah bin Abd bin Umar dari Nafi dari Ibnu Umar bahwasanya dari Hafsah binti Umar bahwasanya pembantu wanitanya menyihirnya dan dia mengakui akan sihir tersebut dan dia mengeluarkan sihirnya maka akhirnya Hafsah membunuhnya. Fabalagha dzalika Utsmana maka berita tersebut sampai kepada Utsman. Ini terjadi di zaman Utsman menjadi khalifah. Ya, radhiyallahu anhu. Ya. Faghadiba maka Utsman marah, kok kenapa dibunuh? Maksudnya bukan protes, loh kok dibunuh? Bukan begitu, maksudnya kok kenapa enggak diserahkan ke saya gitu, biar saya yang bunuh, saya kan khalifah, begitu maksudnya. Ya. Fa'atahu Ibnu Umar, maka tatkala tahu demikian Utsman marah, adik perempuan adiknya Hafsah yaitu Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, adiknya Hafsah datang ke Utsman. Faqala, jariyatuha sarharatha. Pembantu wanitanya itu menyihir Hafsah, wa aqarrat bisihir wa akhrajathu. Dia sudah mengakui sihir tersebut dan mengeluarkannya. Akhirnya faqafa Utsmanu. Utsman pun akhirnya menahan diri. Tadinya marah. Oh, gitu. Ya. Qala maka dikatakan maka Ibnu Umar mengatakan seakan-akan Utsman marah itu karena Hafsah membunuh pembantunya tadi tanpa perintahnya dengan sanad yang sahih gitu. Oleh karena itu Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya telah sahih bahwasanya Hafsah ummul mukminin ya telah disihir oleh pembantu perempuannya dan diketahui akhirnya Hafsah memerintahkan agar pembantunya tadi dibunuh ya. Imam Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan hal ini sebagian dalam Fathul Majid ya, dikeluarkan oleh Imam Malik di Muwatta' dari Muhammad bin Abdul Rahman bin Said bin Zararah bahwasanya ya, annahu balagahu ya, telah sampai kabar kepada dia bahwasanya Hafsah dan demikian ceritanya. Hafsah membunuh penyihir ya, yang merupakan pembantunya sendiri. Dan ini juga walahu tariqun salisun memiliki jalan ketiga dikeluarkan oleh Imam Tabarani dan disebutkan bahwasanya Hafsah memerintahkan Abdurrahman bin Yazid ya faqatalaha maka Abdurrahman bin Yazid lah yang membunuhnya ya, kalau tadi dua riwayat yang tadi yang membunuh siapa faqatalat ha berarti siapa yang membunuh Hafsah sendiri kalau ini nyuruh Abdurrahman bin Yazid. Nah hal ini diingkari oleh Utsman maka Abdullah bin Umar ya adiknya Hafsah datang ke Utsman dan mengabarkan bahwasanya pembantunya itu menyihirnya wa tarafat dan pembantu itu sudah ngaku maka seakan-akan Utsman mengingkari apa yang telah dilakukan oleh Hafsah tanpa izin pemerintahannya ya ini di Al-Haythami berkata di kitab Majma' Zawaid ini diriwayatkan oleh Imam Tabarani dari riwayat Ismail bin Ayyash dari ulama madaniyin dari para perawi Madinah namun ini dhaif namun para perawi yang lainnya tsiqah namun dua yang tadi sahih ya Allahu a'lam bishawab. Berakhir nanti kita masuk ke permasalahan berikutnya masih di bab sihir. Wabillahi taufik wasallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Masukin ke IGTV. Masukin ke IGTV.